bakso. Meatball, meatball. Temanku agar harinya bertambah seru, kita berkumpul di suatu tempat, janganlah lupa bawa sepedamu. Kita pergi jalan-jalan kota. Ayo gue sepedamu sambil melihat ke kiri kanan, nikmati saja perjalananmu asalkan tetap berhati-hati di jalan. Naik sepeda bersama-sama, naik sepeda keliling kota, naik sepeda hati senang dan gembira.

Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membikin badan sehat segar. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku dan lain-lainnya. Marilah mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Pepaya untuk makanan rakyat, karena sangat bermanfaat, harganya juga tak mengikat, setalen tuan boleh angkat. Tak mengikat.